pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 17 Februari 2017 dibacakan Ardian Syah. Hasil Pilgub diminta tunggu penetapan KIP yang akan diumumkan akhir Februari. Politik uang dan intimidasi dominasi pelanggaran pilkada. Konsulat ucapkan selamat pada Aminullah yang unggul calon wali kota Banda Aceh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, pencoblosan dan perhitungan surat suara dalam Pilkada Aceh telah selesai dilaksanakan Rabu malam. Dua calon gubernur Aceh, Muzakir Manap dan Irwandi Yusuf, saling klaim meraih suara terbanyak berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan tim masing-masing. Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh, Ridwan Hadi SH, meminta masyarakat bersabar menunggu hasil resmi pemilihan calon gubernur yang akan diumumkan pada akhir Februari 2017. Karena yang menjadi acuan adalah hasil yang disampaikan dalam rapat pleno di masing-masing kabupaten kota. Hal itu disampaikan Ridwan Hadi dalam konferensi pers di Media Center KIP Aceh Banda Aceh Kamis kemarin. Penegasan itu disampaikan karena setelah perhitungan suara adanya klaim dari pasangan calon nomor urut 5 Muzakir Manap T.A. Khalid dan pasangan calon nomor urut 6 Irwandi Yusuf Nova Iriansyah dengan menyebutkan telah meraih suara terbanyak berdasarkan hasil quick count yang dilakukan tim masing-masing. Pengumuman itu disampaikan dalam konferensi pers pada waktu hampir bersamaan Rabu malam lalu. Ketua KIP Aceh mengatakan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dimulai dari 16 hingga 22 Februari. Kemudian dilanjutkan rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten kota pada 22 hingga 24 Februari. Setelah itu akan dilakukan rekapitulasi, penetapan, dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi pada 25 hingga 27 Februari 2017. Sudarlun, praktek intimidasi dan politik uang yang mendominasi pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada Aceh disusul adanya pencoblosan ganda dan penghilangan hak pilih. Hal itu disampaikan Aryos Nifada dari Koalisi Pemantau Pilkada Aceh dalam konferensi pers Kamis kemarin di Lambuk, Banda Aceh. Ia mengatakan pihaknya telah menyebar relawan yang melakukan pemantauan di 16 kabupaten kota. Secara keseluruhan jalannya pilkada relatif aman. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun dari pengaduan via SMS, pantauan langsung dan pantauan media oleh relawan, terjadi 19 kasus pelanggaran di Aceh selama masa pilkada. Yang paling dominan pelanggaran yaitu politik uang yang marak terjadi di kawasan Biren, Pidi dan Pidijaya. Selama itu juga ada pelanggaran dalam bentuk intimidasi. Jika merujuk pada jumlahnya, Aryos mengatakan bahwa Biren merupakan daerah dengan pelanggaran terbanyak yaitu 4 kasus. Sementara Aceh Besar terdapat 3 kasus dan Aceh Timur 2 kasus. Sedangkan daerah lainnya Aceh Barat, Langsa, Banda Aceh, Pidijaya, Aceh Utara, dan Lok Semawe hanya 1 kasus. Menurutnya semua temuan oleh Koalisi Pemantau Pilkada Aceh akan direkomendasikan kepada pihak berwenang yaitu Panwasli agar dapat menindaklanjutinya. Sudarlun, Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera, Juha P. Salin, mengatakan selamat untuk pasangan calon wali kota Banda Aceh, Aminullah Usman S.E.A.K. dan wakilnya Zainal Arifin yang unggul sementara pada pemilihan wali kota Banda Aceh. Selain menyampaikan selamat, kedatangan Juha P. Salin didampingi pejabat bagian politik Kedutaan Amerika untuk Indonesia, Tami Kenyata, di kediaman Aminullah Usman di kawasan Lampasi Aceh, Banda Aceh kemarin, juga membicarakan kelanjutan program kerjasama yang telah berjalan. Program yang telah terbangun dan berjalan yakni salah satunya Banda Aceh Smart City, sebuah konsep kota cerdas yang arah penerapannya ke teknologi informasi dan komunikasi dalam memaksimalkan sistem layanan pemerintahan. Sementara itu, Aminullah didampingi wakilnya Zainal Arifin dan ketua tim pemenangan Sabri Badruddin mengungkapkan apapun program yang telah berjalan dan terbaik bagi Kota Banda Aceh dan warganya akan terus dipertahankan dan dibenahi. Di depan konsul Amerika Serikat ini, Aminullah mengungkapkan hal yang ingin dilakukan dan diharapkan ke depan bisa mendapat dukungan semua pihak. Hal dimaksud yaitu mengurangi angka kemiskinan, mengembalikan Kota Banda Aceh pusat perekonomian, meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan sektor wisata islami, dan sektor lain. Darlun, tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur dipimpin Kasipitsus Helmi A. Aziz SH menahan mantan Sekda Aceh Timur H. Saifanur SH MM sejak Kamis kemarin di rutan kelas 2B Kaju Banda Aceh. Helmi Aziz mengatakan H. Saifanur ditahan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dengan modus SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur tahun 2011. Ia akan ditahan 20 hari terhitung sejak kemarin. JPU akan menyusun surat dakwaan dan segera akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh untuk disidangkan. Hingga saat ini penyidik telah mengumpulkan bukti dan keterangan dari 29 saksi dan 1 ahli sejak bulan Mei 2016 lalu dan telah memperoleh 2 alat bukti berupa surat. Saifanur diduga telah melakukan perbuatan korupsi dengan memerintahkan staf membuat SPPD fiktif dan mencairkannya untuk membayar kembali uang milik pribadinya yang digunakan sebelumnya sebagai dana sharing DPRK Aceh Timur, sehingga menimbulkan kerugian uang negara 200 juta rupiah lebih. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, meski pesta demokrasi pemilihan kepala daerah 2017 usai, namun hingga Kamis kemarin ketiga unit kapal cepat belum juga beroperasi mengangkut penumpang dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Abdurani mengatakan ketiga unit kapal cepat yaitu KM Express Cantika 89, KM Express Bahari 88, dan KM Express Bahari 2F hingga Kamis kemarin masih parkir di Pelabuhan Ulele Banda Aceh. Ketiga kapal cepat ini sudah 3 hari tidak beroperasi terhitung Selasa lalu hingga Kamis kemarin. Ketiga kapal itu tidak beroperasi mengangkut penumpang dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya karena cuaca buruk. Belum beroperasinya kapal ini mengakibatkan calon penumpang di Pelabuhan Balohan batal menyeberang ke Banda Aceh. Sebagian lainnya harus antrian 2 jam di pelabuhan untuk menunggu kedatangan kapal lambat KMP BRR dari Banda Aceh. Darlun, ratusan siswa dan guru SMA Negeri Modal Bangsa diberikan vaksin difteri. Langkah ini guna mengantisipasi terjangkitnya penyakit yang disebabkan bakteri di sekolah berasrama tersebut. Menurut Anwar, langkah ini diambil sejak seorang siswanya mengalami demam setelah mengikuti rangkaian lomba di sebuah SMA unggul di Banda Aceh pada Januari 2017. Lalu orang tua siswa memvaksin difteri anaknya di Puskesmas Lampulo. Pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh Besar dan Provinsi sebelum melakukan vaksinasi massal di sekolah itu. Vaksinasi pertama dilakukan 4 Februari terhadap 57 siswa yang mengikuti lomba di SMA Mosa. Lalu pada 8 hingga 9 Februari dilakukan vaksinasi kepada siswa dan guru lainnya sehingga total yang divaksin 325 orang. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, Anita, mengatakan Dinas Kesehatan Aceh juga merekomendasi vaksinasi di sekolah tersebut agar tidak jatuh korban. Vaksinasi memang seharusnya diberikan sebagai langkah pencegahan. Darlun, kompleks terminal bus Nagan Raya yang berlokasi di kawasan Ujung Patihah, Kuala, Kabupaten Nagan Raya, kini semakin rusak parah dan terminal bus ini tidak layak untuk difungsikan dan diminta untuk segera diperbaiki oleh pihak terkait. Kompleks bangunan terminal bus yang dibangun 2008 lalu kini terlihat jorok di bagian lantai karena telah dipenuhi sampah dan lantai berlubang. Bahkan di bagian plafon mulai jatuh. Meski bangunan terminal tidak layak difungsikan, namun sejumlah awak angkutan tetap menunggu penumpang di terminal. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya, Liwaul Hamdi, mengatakan ditariknya pengelolaan terminal bus Nagan Raya oleh Pemkab disebabkan pengelolaan terminal tersebut masih menjadi tanggung jawab provinsi. Karena sejak dibangun 8 tahun lalu hingga kini belum dilakukan serah terima. Pihaknya berharap bangunan terminal Nagan Raya yang rusak ini untuk segera diperbaiki oleh pemerintah Aceh sehingga nantinya dapat difungsikan untuk angkutan umum guna melayani masyarakat. Pasalnya keberadaan terminal tersebut sangat diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 17 Februari 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jarlun, wassalamualaikum.